Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, seandainya takdir adalah hujjah yang bisa membenarkan dan melegitimasi pendapat salah perbuatan saya yang dilakukan oleh seseorang, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang mendustakan para rasul semacam kaum Nuh, Ad, Samud, dan Mu'tafikat serta kaumnya Fir'aun. Dan tentu Allah tidaklah memerintahkan untuk menegakkan hukuman had terhadap orang-orang yang melampaui batas. Yang benar tidaklah seorang itu beralasan dengan takdir kecuali jika dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beranggapan bahasanya berkeyakinan bahasanya takdir adalah hujah yang membenarkan dan melegitimasi para pelaku orang-orang yang melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan dan menghilangkan dari mereka celaan dan siksaan, maka konsekuensinya fa'alihi, maka kewajiban orang tersebut untuk tidak mencela seseorang, tidak pula membalas dan menghukum seseorang jika ada orang lain yang melampaui batas terhadap dirinya. Maka beliau katakan, jika ada orang yang punya pendapat takdir adalah alasan yang membenarkan perbuatan maksiat seseorang, ya, maka bahasa bebasnya pukul saja orang itu dan kewajiban dia untuk tidak menyalahkan orang yang memukulnya, karena orang yang memukulnya akan mengatakan ini kan takdir Allah atas diriku mukul kamu. Fa'alihi allayatu ma'ahadan fali'aqibahu idha'tada alaihi. Jika ada orang beralasan ya, bahasa takdir itu adalah alasan, ada orang beranggapan takdir itu adalah alasan yang membenarkan orang berbuat maksiat dan berbuat kesalahan, ya, supaya dia sadar, bahasa bebasnya, pukul saja orang tersebut, kemudian katakan pada dia, kamu jangan salahkan saya nampak kamu, saya mukul kamu, karena ini takdir Allah atas diri saya untuk mukul dengan temri kamu. Baliastawi indahu, bahkan sama menurutnya, segala sesuatu yang membuahkan kenikmatan dan segala sesuatu yang membuahkan sakit, semuanya datang dari Allah, takdir Allah yang tidak boleh disalahkan. Ada orang yang bully, itu takdir Allah. Ada orang yang ngasih hadiah, ngasih duit, ya, juga takdir Allah, ya, enggak ada yang disalahkan. Maka orang yang semacam itu, maka dia tidaklah membedakan antara orang yang berbuat baik kepadanya dan orang yang berbuat buruk kepadanya. Dan hal ini adalah satu hal yang mustahil secara tabiat, akal sehat, dan syariat. Tidak mungkin syariat dan akal sehat mengatakan bahwasanya orang yang berbuat baik sama dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Namun konsekuensi orang yang mengatakan perbuatan itu adalah takdir dari Allah dan orang tidak menyesalkan ketika berbuat buruk karena dia menjalin takdir Allah, maka tidak ada bedanya antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk. Mungkin ini adalah satu hal yang tidak sesuai dengan akal sehat, syariat, bahkan ya, fitrah dan tabiat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kalmufsidina fil ardh? Jadikan orang yang merusak di muka bumi. Maka am di sini maknanya adalah hamzatul istifham al-inkari. Am di sini maknanya adalah hamzatul istifham al-inkari. Padahal dikatakan oleh Syekhul Jamin ketika menjelaskan ayat ini di tafsir surat Sad. Amna ja'alul muttaqina kal hujja, apakah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang suka berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan sebagaimana kata Syekh Muslimin bahasanya mufsid fil ard itu ada dua macam, yaitu kebalikan dari alladzina amanu berarti orang kafir, dan kebalikan dari wa'amil salihat yaitu berarti ahli maksiat. Demikian juga Allah berfirman, apakah jalan muslimin akan muslimin, apakah akan kami jadikan orang Islam sebagaimana orang yang berbuat dosa. Maka muslim di sini maknanya adalah kufar, karena dikontraskan dengan muslim. Maka satu faedah yang berkaitan dengan masalah memahami dan menafsirkan Al-Quran adalah mengetahui, kita akan mengetahui makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan melihat kontrasnya, kebalikan yang disebutkan. Karena jalan muslimin akan mujrimin, maka di sini mujrim itu bukan ahlu dunuh, bukan pelaku kemaksiatan, namun al-kufar. Karena Allah katakan mujrim adalah kebalikan dari muslimin. Apakah orang-orang yang melakukan kemaksiatan keburukan itu mengira anda ja'alakum kalladzina amanu, rasanya akan menjadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh, salah mahyakum wa mamatuhum, sama saja kehidupan mereka dan kematian mereka dengan orang-orang yang saleh, salah mahyakum syukuruhum, keputusan dan hukum yang mereka tetapkan. Jadi kata Allah berfirman, Ahasibatum annama khalaqnakum abada, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian cuma main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kembalikan kepada Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 1 insan ayat 2 sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan sudah begitu saja? Kata Syekhul Islam maknanya adalah muhmalan, dianggurkan, ya, tidak diberi kewajiban, yaitu la yu'mar wa la yunha, tidak diberi tugas apapun, cuma terserah semaunya. Sehingga dikatakan la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah, tidak mendapatkan perintah dan tidak mendapatkan larangan. Bahkan manusia Allah ciptakan untuk beribadah, untuk diberi perintah dan diberi larangan. Dan memaknai sudah dengan la yu'maru wa la yunha ini asalnya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i di kitabnya Al-Risalah. Waqad sabata dan terdapat sebuah hadis dalam Sahihain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Adam pernah berhujah atau berdebat dengan Musa. Maka wawunya ini wawu lil musuhaba. Wawu ma'ah. Kalau Musa mengatakan kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Dan bapak seluruh manusia itu ada dua. Pertama adalah Adam, dan yang kedua adalah Nuh. Karena orang-orang yang selamat bersama Nuh itu seluruhnya meninggal dan tidak berketurunan, dan yang keturunannya itu ada sampai sekarang dan jadi manusia adalah Nuh. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi, dan kami jadikan anak keturunannya Nuh lah yang berketurunan. Yang lainnya yang bersama Nuh itu meninggal mati semua tanpa berketurunan. Maka Abdul Bashar atau seluruh manusia itu dua, pertama Adam dan yang kedua adalah Nuh. Demikian juga Rasul yang diutus untuk seluruh manusia itu ada dua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nuh. Karena seluruh manusia itu hancur, seluruh dunia terikat, namun seluruh dunia itu hancur dan tidak ada yang tersisa kecuali Nuh. Akan tapi diutusnya Nuh untuk seluruh manusia disebabkan karena tidak adanya manusia kecuali kaumnya. Khalaqallahu biyadih, Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya. Berbeda dengan makhluk yang lain, Allah ciptakan dengan kun. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Ini dalil bahasanya tangan maknanya adalah tangan. Karena seandainya tangan maknanya adalah kekuasaan, tidak ada beda Adam dengan yang lainnya. Semuanya diciptakan dengan kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Lalu tentu tidaklah akan disebutkan Musa sebagai keistimewaan, tidak akan disebutkan oleh Musa sebagai keistimewaan Adam. Jika yang dun di sini maknanya adalah tangan. Namun di sini Musa mengatakan kalimat ini khalaqallahu biyadih untuk menunjukkan keistimewaan Adam yang tidak ada pada yang lain. Ini adalah dalil yang jelas menunjukkan bahasanya tangan adalah tangan. Kemudian terdapat berkaitan dengan masalah ini terdapat riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat hal dengan tangannya. Al-'arsyu wal qalamu wa Adam wa jannatu 'adnin thumma qali sa'ibul khalqi kun fakana. Ibnu Umar mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat benda, empat makhluk dengan tangannya. Yang pertama adalah arsy, yang kedua adalah al-qalam, pena takdir, yang ketiga adalah Adam, dan yang keempat adalah Jannatul Adn, surga. Sedangkan untuk makhluk-makhluk yang lain Allah mengatakan kun. Riwayat perkataan Ibnu Umar ini kata Dzahabi di Al-Ulu sanadnya jayyid, kata Al-Bani di Muhtasar Ulum sanadnya sahih menurut syarat Muslim. Dan ini adalah satu perkara yang bukan majal ijtihad, maka perkataan sahabat yang mauquf ini fil hukmil marfu. Jadi masalah terakhir adalah mungkin para sahabat mendapatkannya, Ibnu Umar mendapatkannya berdasarkan ijtihad dan berpikir setelah merenung. Maka menunjukkan kalau ini sebenarnya berasal dari sabda Nabi. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan pada dirimu min ruhihi roh istimewa yang Allah ciptakan. Wa asjadaka malaikatahu, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Dan sujud di sini adalah sujud. Sujud di sini adalah sujud. Sujud yang malaikat kepada Adam adalah sujud yang benar-benar sujud. tidak sebagaimana anggapan seperti ahli tafsir semacam channel lain di tafsir surat Al-Baqarah. Dia memaknai kitab sejarahnya sujud tidak dimaknai sujud, namun rukuk. Seingat saya dulu dimaknai rukuk kitab sejarahnya. Kitab sejarahnya dikatakan Ibnu dan malaikat sujud Adam sujud tahiyat. Sujud di sini adalah sujud penghormatan. Bil inhina dengan rukuk. Dengan rukuk dengan membungkukkan badan, bukan sujud. Yang benar sebagaimana kata Ibnu Taimiyah di tafsir surah Al-Baqarah, maksudnya sujud di sini adalah ya benar-benar sujud. Dan sujud itu ada dua macam. Ya, sujud ada dua macam. Sebagaimana di tafsir dikatakan di tafsir yang lain, sujud yang ada di sini ya, sujud kepada Adam di sini ada sujud tahiyah. Maka sujud ada dua macam. Pertama sujud tahiyah, dan yang kedua adalah sujudul khudu' wa tadallul. Itu adalah sujudul khudu' wa tadallul. Nah, dulu di syariat terdahulu, sebelum syariat, di sebagian syariat, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan sujud tahiyah li ghairillah. Ya, dibolehkan sujud tahiyah untuk selain Allah. Sebagaimana sujud kepada Adam, demikian juga sujud yang ada dalam syariatnya Yusuf. Yang ada di syariatnya Yusuf. Yang ke 100 di surat Yusuf disebutkan di tafsir jalan lain warafa'a abawaihi warafa'a, dan Yusuf mengangkat kedua ayah dan ibunya, yaitu mendudukkan ayah dan ibunya bersamanya al-arsy di atas singgasana, itu di atas sarir, dipan pejabat dan raja. Wa khahu lahu sujada, dan mereka tersungkur lahu kepada Yusuf sujada bersujud. Mereka ini tersungkur jalanin maknanya adalah bapak dan ibu Yusuf ditambah saudara-saudara Yusuf yang lain. Di sini di tersungkur jalanin masih ditafsirkan di surat Yusuf sujud di sini dimana dengan inhina dan rukuk, bukan sujud dalam artian meletakkan dahi di lantai. Wa kana tahiyyatuhum fi dzalikal zaman, dan sujudnya adalah penghormatan mereka, penghormatan yang ada dalam syariatnya Yakub dan syariatnya Yusuf fi dzalikal zaman, di zaman itu. Maka satu hal yang dibolehkan sujud tahiyah, sujud tahiyah di zamannya syariatnya Yusuf dan syariatnya Yakub. Maka sujud itu ada dua macam, sujud tahiyah, yang kedua adalah sujudul khudu' wa tadallul, sujud dalam artian sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini yang pernah dibolehkan sebagian syariat. Dan yang kedua adalah sujudul khudu', sujud ketundukan dan menghinakan diri. Nah, ini tidak boleh di semua syariat untuk selain Allah. Sujud jenis yang kedua sujudul khudu wa tadallul, sujud dalam bentuk ketundukan dan penghinaan diri, yang ini merupakan sujud ibadah. Maka ini tidak boleh di semua syariat Rasul, karena itu syirik. Dan semua Rasul, Nabi dan Rasul mengajarkan aktif syirik. Namun yang pernah dibolehkan di sebagian syariat adalah sujud tahiyah, sujud dalam bentuk dan dalam rangka penghormatan. Adapun dalam syariat Muhammad SAW, semua sujud, baik sujud tahiyah, ya, maka semua sujud, baik sujud khudu ataupun sujud tahiyah, semuanya diharamkan. Diharamkan yang sujud tahiyah minta sadinariya. Wa akhadz tana wa nafsaka min al-jannah, engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga. Faqala lahu Adam, maka Adam berkata kepada Musa, wahai engkau wahai Musa, engkau adalah seorang yang Allah mengistimewakanmu kalamihi, karena Allah mengajak engkau berbicara secara langsung. Dan waqata balaka tawrat biyadi, dan engkau menulis, dan Allah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ibnu Umar itu tidak ada Taurat. Namun terdapat hadis marfu dari sahabat Al-Haris bin Naufal, dikatakan oleh Dukutni di kitabnya As-Sifat, dan Bayhaqi di kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiga hal dengan tangannya. Khalaqa Adama bi yadihi wa qataba Taurata bi yadihi wa qawasa Jannata 'Adn bi yadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, menuliskan Taurat dengan tangannya, dan menanami pepohonan di surga dengan tangannya. Jadi Allah alam tentang statusnya, status hadisnya. Cuma dikatakan sejumpai keterangan ada satu riwayat makfuh dari sahabat Al-Haris bin Naufal. Namun yang jelas, salah satu poin yaitu Allah menuliskan Taurat dengan tangannya itu sahih, sebagaimana yang ada dalam hadis ini, perdebatan Musa dengan Adam. Maka Adam bertanya kepada Musa, fika, berapakah lama kau jumpai tercatat untuk dirimu sebelum aku tercipta? Berapakah lama sebelum aku tercipta telah Allah takdirkan dirimu wa asa'ada wa bawa, bahasanya ada berhaka dengan rohnya, sehingga bahwa sesatlah ada. Maka Musa mengatakan, aku jumpai bahasanya Allah telah mencatat wa asa'ada wa bawa itu 40 tahun sebelum kau Allah ciptakan. Artinya takdir. Qal, maka Adam mengatakan, maka kenapa engkau celah aku berkaitan dengan satu perkara yang telah Allah takdirkan sebelumku, Allah takdirkan padaku 40 tahun sebelum aku dicipta. Maka Qal, Nabi mengatakan, fahajja Adamu Musa, maka Adam memenangkan perdebatan dengan Musa. Hajja di sini maknanya ghalabahu bil hujjah, mengalahkannya dengan hujjah. Nah, berkaitan dengan hadis ini, dolat fihi sesat berkaitan dengan hadis ini dua kelompok manusia. Satu kelompok manusia mendustakan hadis ini karena mereka mengira bahwasannya hadis tersebut mengandung makna hilangnya celaan dan siksaan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan alasan takdir. Kemudian kelompok yang kedua adalah sabar min haula, lebih buruk daripada yang pertama. Nah, di sini dikatakan lebih buruk daripada yang menolak hadis. Lebih buruk dari yang pertama karena mereka menjadikan takdir sebagai hujah. Mereka mengatakan, walaupun terkadang hujah, mereka mengatakan bahwa takdir adalah hujah untuk orang yang sudah sampai derajat hakikat dan ma'rifah, yaitu orang-orang yang sudah menyaksikan takdir. Yang dilihat di dunia ini cuma takdir, sehingga semua dinilai adalah kehendak Allah. Jika semua dinilai taat, atau bahkan sudah dinilai tidak ada maksiat dan tidak ada taat, karena dia melihatnya dari sudut pandang takdir. Ya, sebagaimana telah kita bahas. Atau mereka adalah orang-orang yang menilai bahasanya mereka sudah tidak lagi memiliki perbuatan, karena semuanya dilihat dengan kacamata takdir. Wabillahi nas, dan ada kelompok yang ketiga. Ada kelompok yang ketiga. Yang pertama mendustakan, yang kedua menerima namun menjadikannya sebagai hujah. Bahasa takdir adalah hujah terhadap membenarkan kemaksiatan yang telah berbuat maksiat. Kelompok yang ketiga, wabillahi nas. Jadi antara manusia itu kelompok yang ketiga, ada yang menerima hadis ini dan memberikan takwil untuk kandungan hadis ini dengan takwil yang tidak benar. Peminat nasi, dan ada orang yang mengatakan bahasanya Adam itu menang dalam perdebatan dengan Musa di anakku abuhu, karena Adam adalah bapaknya Musa. Bapak mesti menang sama anaknya. Ada lagi yang bilang tafsir takwil di anak-anak bertambah karena Adam telah bertobat dari maksiatnya, maka dia boleh beralasan dengan takdir ketika disalahkan oleh Musa. Atau li anadzan bakana fi syahiatihi, karena dosa itu ada dalam syariatnya. Ini kembali ke Adam. Walau karena filukoh dan celaan itu ada dalam syariat yang lain. Alihana hati yang pun di dunia dunia akhirati, atau karena celaan ini ada di dunia dan tidak ada di akhirat. Tercelanya cuma di dunia, di akhirat sudah tidak lagi tercela karena Adam sudah tobat. Kata sekolah Islam, berpuluhan ada batil, dan semua takwil ini adalah takwil yang tidak benar. Yang benar bagaimana? Walaupun wajah hadis, akan tetapi wajah hadis, pemahaman terhadap hadis yang benar, sesungguhnya Musa alaihissalam tidaklah mencela bapaknya yaitu Adam kecuali gara-gara musibah yang menimpa keturunan Adam, yang ini dikarenakan ada memakan pohon larangan. Apabila maka Musa berkata kepada Adam, kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Dan yang benar, Musa tidaklah mencela Adam karena semata-mata Adam berbuat dosa dan telah tobat darinya. Karena Musa alaihissalam tentu tahu bahasanya orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Wahada, sedangkan anda telah bertobat dari dosa. Walau karena ada seandainya ada alaihissalam berkeyakinan hilangnya celaan dari dirinya, disebabkan adanya takdir, tentu dia tidak akan berdoa kepada Allah sebagai bentuk tobatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Jika engkau tidak, yaitu maksiat, maka semua maksiat adalah kezaliman pada diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan sayang dengan kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan berkaitan dengan hadis ini, Syekhul Islam Taimiyah punya risalah khusus, yaitu risalah al-ihtijaj bil qadar. Satu buku khusus yang dimiliki, ya, tapi cuma risalah, enggak terlalu tebal, yang dimiliki oleh Syekhul Islam Taimiyah, mensyarah dan membahas lebih panjang lebar tentang hadis ini. Dan risalah al-ihtijaj bil qadar karya Syekhul Islam Taimiyah ini ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Di Syarah Arba'in, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahasanya makna yang benar untuk hadis ini itu ada dua makna. Yang pertama adalah makna yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu hadis ini adalah dalil bolehnya berhujjah dengan takdir berkaitan dengan musibah. Bolehnya berhujjah dengan takdir berkaitan dengan musibah, sebagaimana disampaikan di sini oleh Syekhul Islam. Walakin wajah hadis anna Musa lam yalun apa ila li ajli musibah. Musa itu mencela ada berkaitan dengan musibah, maka ada beralasan dengan takdir. Sehingga Adam menang debat sama Musa. Maka di sini kandungan hadis ini menunjukkan bolehnya berhujjah dengan takdir untuk masalah musibah. Dan demikianlah iman yang benar terhadap takdir. Ketika terjadi musibah, ya, motor dicuri orang misalnya, ya ini sebab mungkin jadi karena sebab kelalaian, enggak dikunci. Maka orang boleh beralasan dengan takdir untuk hilangnya motor, namun bukan untuk kelalaiannya. Untuk masalah hilangnya motor, ya enggak usah disalah-salahkan saja. Dan takdirnya mau diapakan? Allah takdirkan sudah hilang. Ya mau marah-marah, mau jengkel, ya tetap hilang. Musibah tetap terjadi. Namun tidak boleh orang beralasan dengan takdir dengan kecerobohannya untuk mendalili kecerobohannya. Ini pemahaman yang benar yang dibilang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang lebih tepat dibandingkan dengan pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua kata Syekhul Islam di Syarah Arba'in, hadis ini dimaknai dengan bolehnya seorang itu beralasan dengan takdir ketika dia melakukan tobat dan dia telah melakukan dosa, maksiat dan tobat, dan ada orang yang menyalahkannya. Karena Adam telah bertobat dari maksiatnya, disalahkan, kemudian dia beralasan dengan takdir. Dan pemahaman ini adalah pemahaman Ibnu Qayyim. Dan kata Ibnu Taimiyah, pemahaman yang kedua ini benar meskipun pemahaman pertama itu yang lebih tepat. Lalu pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu sebagai pemahaman Ibnu Qayyim itu sudah disinggung oleh Syekhul Islam di sini, yaitu Syekhul Islam mengatakan auli annahu kana qattaba. Namun Syekhul Islam berkomentar kulluha batilun. Nah, ini, tapi inti masalah tentang tentang tahwil li'anna wa ta'ala, inti masalahnya adalah ini, kata ibu minadzam kemaladzam balahu. Apakah ini juga syariat Musa? Apakah ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini bisa kita pastikan adalah ajaran semua rasul, kata ibu minadzam kemaladzam balahu, atau tidak? Kalau ini memang syariat semua rasul, maka apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam kulluha dapat itu tepat. Wal mu'min, dan seorang mu'min itu diperintahkan ketika mendapatkan musibah untuk bersabar dan pasrah terhadap takdir, dan ketika melakukan dosa untuk memohon ampun dan bertobat. Itu memohon ampun dengan lisannya dan bertobat dengan hatinya. Karena istighfar dan tobat adalah dua kata yang jika berkumpul berpisah, dan bisa jika berpisah berkumpul. Jika disebutkan istighfar, maka istighfar dan penyesalan tercakup di dalamnya. Dan jika dikatakan bertobat, maka ya, dia telah bertobat dengan lisan dan dengan keadaannya dan dengan hatinya. Namun ketika disebutkan istighfar dan tobat, maka istighfar adalah ucapan lisan dan tobat adalah amal hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir, maka bersabarlah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Maka ayat ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad punya dosa. Demikian juga firman Allah yang lewat di halaman sebelumnya, yaitu di surah Thaha ayat 121, wa asolatu mu'akum fahuwa, dalil bahwasanya Adam punya maksiat dan punya dosa. Demikian juga perkataan Adam, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, ini dalil Adam punya maksiat dan punya dosa. Maknanya ada dalil-dalil yang digunakan dalam sunnah untuk mengatakan bahwasanya tidaklah benar anggapan sebagian orang, yaitu Asy'ariyah, yang beranggapan bahwasanya Nabi itu maksum artinya tidak punya dosa sama sekali. Ini anggapan Asy'ariyah. Nabi itu maksum, para Nabi itu maksum artinya tidak punya maksiat dan tidak punya dosa sama sekali. Maka pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang, ya, sangat banyak dalil menunjukkan tidak benarnya. Yang benar, ya, tidaklah yang dimaksud Nabi itu maksum adalah bersih dari dosa sama sekali. Namun boleh jadi mereka melakukan maksiat, selama maksiat itu adalah dosa kecil dan tidak berkaitan dengan risalah. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya untuk bersabar ketika menghadapi musibah, dan memohon ampun ketika melakukan ma'ayib aib, yaitu maksiat. Maka maksiat adalah aib, meskipun tidak semua aib adalah maksiat. Namun semua maksiat adalah aib. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah, tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni, yaitu izin kauni. Allah mengizinkan secara kauni, Allah mengizinkan dengan takdirnya. Namanya bismillah, dan siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan tunjukkan hatinya. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud Allah berikan petunjuk pada hatinya adalah seorang yang musibah menimpanya, ketika ada musibah menimpanya, maka dia yakin bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah, akhirnya dia ridha dan pasrah. Ini dilihatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, sebagaimana di Al-Dur Al-Mansur karya Suyuti. Namun sayang, muhakkik tidak mutakhid dan memberikan hukum untuk asal ini. Padahal ini ada di Sa'id, Sunan Sa'id bin Mansur, dan Sunan Sa'id bin Mansur itu makruh, ada. Di sini muhakkik berbeda dengan asal-asal yang lain, dia kasih hukum, dikasih penilaian. Namun di sini di asal ini tidak diberi penilaian. Nah, padahal ya, Kalau saya ingin mansur itu tidak sulit untuk dicari karena mampu. Ada cetakan yang bukan mampu toh. Fal-mu'minun, maka orang-orang yang beriman jika menimpa atau menimpa mereka musibah, contohnya sakit, kemiskinan dan kehinaan, mereka bersabar terhadap hukum Allah, yaitu hukum Allah kauni. Karena hukum Allah itu ada tiga macam. Ada hukum Allah kauni, itu sama dengan takdir. Dan yang kedua hukum Allah syar'i, itulah aturan-aturan syariat. Dan yang ketiga hukum Allah jazai. Hukum Allah jazai. Hukum Allah berupa balasan, itu di akhir. Maka hukum Allah itu ada tiga, sebagaimana dikatakan oleh Sa'd Sa'di di saraf beliau untuk nahwul qawaid fiqhiyah, demikian juga dikatakan oleh Sa'di di buku beliau Qawaidul Hisab. Hukum Allah itu ada tiga macam, hukum qawmi, hukum syar'i, dan hukum jazai. Wa inna nadalika bisa babintan bi'ulihim, meskipun musibah itu terjadi gara-gara dosa yang dilakukan oleh orang lain. Semacam seorang yang punya bapak, kemudian bapaknya itu membelanjakan harta untuk maksiat, untuk judi misalnya. Fastaqara auladuhu lidzalika. Maka anak-anaknya kemudian kelaparan, kemiskinan gara-gara uangnya habis untuk digunakan judi sama bapaknya. Maka terjadilah musibah, jatuh miskin. Karena kalah judi, jatuh miskin. Hidup jadi susah. Maka gimana kasih tahu yang benar dalam hal ini? Maka kewajiban anak untuk bersabar terhadap kemiskinan yang menimpa mereka. Wa idza lam alaba, jika mereka menjelaskan bapak lihududihim, karena pentingan mereka, maka sang bapak punya hak untuk menyebutkan takdir kepada anak-anaknya. Maka ini persis bagaimana kejadian Musa dengan Ada, atau mirip dengan kejadian Musa dengan Ada. Anak-anak dalam hal ini Musa menyalahkan bapak, ya dalam ini Ada, karena hududihim, karena kepentingannya, susah hidup di dunia, enak hidup di jannah. Maka ada menyebutkan takdir, artinya beralasan dengan takdir berkaitan dengan musibah. Kemudian hukum sabar, sabar hukumnya wajib dan ini ijma. Disini ada klaim ijma, ittifaqul ulama, dengan sepakat ulama. Yang ada klaim ijma di sini, satu hal yang perlu. Satu hal yang penting, klaim-klaim ijma, apalagi disampaikan oleh suku Islam. Wa'ala min darika, namun derajat yang lebih tinggi daripada sapa adalah rida terhadap hukum Allah, yaitu hukum Allah kauni. Tentang hukum rida, ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan hukumnya wajib, pendapat kedua mengatakan hukumnya mustahab, dan kata suku Islam bahwa sahih. Yang benar, rida terhadap takdir, terhadap musibah, itu punya mustahab. Karena tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk rida. Namun terdapat yang ada adalah pujian terhadap orang yang rida ketika musibah terjadi. Wa'ala yang lebih tinggi dari hal tersebut adalah bersyukur kepada Allah ketika terjadi musibah. Lima ya Allah, karena orang ini melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dengan adanya musibah. Di mana Allah jadikan musibah sebagai sebab penghapusnya dosa, ditinggikannya derajat, dan menyebabkan orang itu bertobat kepada Allah, bertadawur dan merendahkan diri kepada Allah, dan memurnikan hanya untuk Allah dalam masalah tawakal dan menggantungkan harapan tanpa melihat makhluk. Maka di sini Syaikhul Islam menyebutkan tiga tingkatan. Maka di sini Syaikhul Islam menyebutkan tiga tingkatan yang baik ketika seorang itu mendapatkan musibah. Sabar, tingkatan pertama, lebih tinggi lagi. Ridha, dan hukumnya mustahab, dan lebih tinggi lagi adalah subuh. Maka dari keterangan ini kita tahu bahasanya ternyata penjelasan Syekh Utsaimin di Sarhiyatul Salihin di bab Sadar yang mengatakan empat sikap manusia terhadap musibah. Pertama berkeluh kesah dengan hukumnya haram, kemudian sabar, kemudian ridho dan syukur. Ini ternyata asalnya diambil dari perkataan Syekhul Islam di Al-Furqan ini. Al-Furqan bin Al-Rahman wa Isyafah. Di sini Syekhul Islam menyebut ada tingkatan yang baik, tiga sikap baik yang diberikan dan dilakukan dan diberikan oleh seseorang ketika musibah terjadi. Sabar itu yang paling rendah, lebih tinggi ridha, lebih tinggi lagi syukur. Wa ahadul qadhi wa talaq ataupun orang-orang sesat dan sesat, maka kau jumpai mereka beralasan dengan takdir ketika mereka berbuat dosa dan mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi ketika mereka berbuat baik, wa yudifu al-hasanah, mereka nisbatkan kebaikan maka mereka diri mereka sendiri ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan berbagi kebaikan. Hasan di sini maknanya nikmat. Itu lapangnya rezeki, banyaknya harta. Maka mereka nisbatkan nikmat kepada diri mereka. Bukti kalau al-hasanah di maknanya nikmat, lanjutannya idza an'ama 'alaihim. Sebagaimana perkataan sebagian ulama yang mencela ahlul baghi wa dhalal dengan mengatakan padanya, engkau ini kalau dalam masalah taat ya qodariyah, bahasa ini adalah usahamu sendiri. Dalam masalah maksiat jabariyah, maksiat hanya takdir Allah, jangan salahkan saya. Dalam masalah nikmat, dalam masalah taat qodariyah, ini jerih payah saya, ini hasil keras saya, kecerdasan saya. Dalam masalah musibah jabariyah, ini semua takdir Allah. Maka engkau ini semua madhab, semua akidah yang sesuai dengan seleramu, nah itu kau ambil. Ketika masalah di maksiat, maka yang sesuai dengan selera jabariyah, maka jadilah jabariyah. Ketika dalam kondisi senang, dalam nikmat, yang sesuai dengan selera adalah qodariyah, semuanya adalah usaha manusia. Ya, demikian kita baca sebatan perjalanan Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala wa alhamdulillahi wa alihi subhanahu wa ta'ala wa bihamdika syurga ila ila ala ala wa sallam wa ta'ala wa